إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebuah wasiat yang sangat agung yang disampaikan oleh salah seorang malaikat Allah atau salah satu malaikat dari malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang terbaik ditujukan kepada Rasul yang terbaik. Wasiat Malaikat Jibril alaihissalam yang ditujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pertama kali, kemudian ditujukan kepada umatnya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani di dalam Mu'jam Al-Awsat dari sahabat Sahal bin Sa'ad, demikian pula At-Tayalisi dari sahabat Jabir bin Abdillah dan Abu Nu'aim fil Hilyah, demikian juga Al-Hakim dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Hadis ini disebutkan oleh Al-Allamah Al-Muhaddits في هذا العصر الإمام الألباني رحمه الله تعالى dan dihasankan oleh beliau berdasarkan kumpulan jalan-jalannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atani Jibril faqala, malaikat Jibril mendatangiku, kemudian beliau mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun, hiduplah semaumu, sesungguhnya engkau akan mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh, cintailah siapapun yang engkau kehendaki, sesungguhnya engkau akan berpisah dengan yang engkau cintai. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih, berbuatlah sesukamu, sesungguhnya engkau akan dibalas sesuai dengan perbuatanmu. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail, dan ketahuilah bahwasanya kemuliaan seorang mukmin ketika dia menegakkan salat di malam hari. Wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas, dan kemuliaan dia ketika dia tidak menggantungkan dirinya kepada orang lain, tidak mengharapkan atau tidak berpangku tangan kepada orang lain. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, suatu petuah dan nasihat yang mulia yang patut kita perhatikan dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kata malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah semaumu, sesungguhnya engkau pasti akan mati. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, innaka mayyitun fa innahum mayyitun, thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati, sebagaimana pula mereka akan mati. Kemudian kelak kalian akan melakukan mukhosamah, terjadi persengketaan di antara kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kematian adalah perkara yang pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa pasti merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Hanyalah kalian akan disempurnakan balasan amalan-amalan kalian di akhirat. Siapapun yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia adalah orang yang beruntung. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan tipu daya semata. Jika kita mengerti hal ini, bahwa kita akan mati, kita akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka silahkan berbuat semaumu, berbuat kebaikan ataukah kejelekan, engkau akan melihat balasannya. Demikian pula hidup semaumu, engkau akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan mempertanggungjawabkan seluruh amalan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah ditanya, ayyun nasi akyas, manusia manakah yang paling cerdas wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, aktsaruhum lil maut dzikra wa ahsanuhum lahu isti'dada. Manusia yang paling cerdas adalah manusia yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling bagus persiapannya menghadapi kematian. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lih wan naru mithlu dhalik. Surga lebih dekat kepada kalian daripada serampat sandal yang dia kenakan. Demikian pula neraka. Kematian adalah perkara yang pasti. Tidak ada seorang pun yang hidup di dunia ini melainkan dia akan mati. Oleh karena itu, kewajiban kita adalah senantiasa memperbanyak mengingat kematian, demikian pula memperbanyak dan memperbagus bekal kita menghadapi kematian tersebut. Ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah semaumu, namun sesungguhnya engkau akan mati. engkau akan mempertanggungjawabkan amalanmu, umurmu, hartamu, dari mana engkau dapatkan dan kemana engkau peroleh, ilmumu, apa yang engkau lakukan dengan ilmu tersebut, masa mudamu, engkau pergunakan untuk apa, kesehatanmu, engkau pakai untuk apa. Allah akan menanyakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Thumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kalian benar-benar akan ditanya akan kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Kemudian yang kedua, kata malaikat Jibril alaihissalam, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah siapapun yang engkau kehendaki, sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Silahkan mencintai istri, mencintai anak, mencintai saudara, mencintai harta, kedudukan, dan dunia. Silahkan. Fa innaka mufariquh. Namun sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Nabi SAW mengingatkan, yatba'ul mayyita thalathun. Akan mengikuti si mayit tiga golongan. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya, hartanya, dan amalannya. Fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun. Fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa wa amaluhu. Akan kembali, tidak ikut bersamanya keluarga dan hartanya. Dan akan bersama dia satu, itulah amalannya. Jika amalan kebaikan yang dia lakukan selama hidup di dunia, amalan tersebut akan menemaninya. Dirupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seorang laki yang bagus rupanya. Menyenangkan jika dipandang, menenteramkan dia, sehingga dia berharap, ya Rabb aqimis sa'ah. Wahai Rabb, tegakkanlah hari kiamat, karena dia melihat tanda-tanda kebahagiaan baginya. Demikian pula sebaliknya, jika amalan kejelekan yang dia lakukan, maka kejelekan itu akan menemani dirinya di alam kubur yang diserupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rajul su', laki yang jelek, berbau busuk, tidak enak dipandang, menakutkan, sehingga dia berharap, la tuqimis sa'ah wahai Rabb, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Sebagaimana pula nikmatul qabr, demikian juga azab al-qabr, nikmat kubur, azab kubur, nikmat barzakh dan azab barzakh. Nikmat kubur ditampakkan kepada kaum mukminin, ditampakkan tempat duduknya di surga, sebagaimana pula neraka. Tempat duduk di neraka ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang kafir. Allah mengatakan tentang Fir'aun dan bala tentaranya, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya, wa yawma taqumu as-sa'ah adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab. Neraka ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Dan ketika hari kiamat ditegakkan, Allah memerintahkan untuk mengeluarkan Fir'aun dan bala tentaranya, kemudian dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Demikian pula keadaan orang-orang kafir. Malaikat Jibril berpesan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariquh. Suatu wasiat yang sangat agung, cintailah siapapun yang engkau cintai, namun sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Berpisah dengan keluargamu, berpisah dengan hartamu, berpisah dengan dunia, kecuali amalan yang akan menemanimu. Oleh karena itu, ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullahu jami'an, hendaklah kita bergegas dan bersungguh-sungguh untuk memiliki teman yang setia, teman yang akan menemani kita, memberikan kabar gembira, yang menjadi penyejuk jiwa kita, itulah amalan soleh. Wa yabqa wahidun, akan bersama dia ketika dia di alam kubur, amal soleh yang dia lakukan akan bermanfaat baginya ketika di yaumul mahsyar, di arasat yaumul qiyamah, di padang mahsyar, amal soleh yang akan menemani dia. Demikian pula keimanan dia yang akan menjadi sebab cahaya baginya. Demikian pula sedekah yang menjadi sebab dia dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu mri'in tahta dhilli sadaqatihi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang di bawah naungan sedekah yang dia lakukan. Demikian pula amal soleh yang senantiasa menemani dirinya sehingga dia lolos melewati sirat yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas jahannam. Ketika dia bersegera di dalam mengamalkan amalan soleh. Ketika dia memperbagus amalannya. Sebagaimana pula amal soleh menjadi sebab dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di derajat yang sangat tinggi di dalam surga. Allah mengatakan, walikullin darajatun bima amilu. Setiap orang mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surga. Sesuai dengan amalan yang dia lakukan. Oleh karena itu, ya, hendaklah kita berusaha sebagaimana apa yang diwasiatkan oleh Malaikat Jibril, wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariquh. Mencintai, silahkan mencintai siapapun yang engkau cintai, sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Maka cintailah orang-orang yang akan bersama denganmu di akhirat nanti. Demikian pula cintailah amalan-amalan yang akan menyebabkan dirimu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang bersama dengan orang yang dia cintai. Jika dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Uthman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in, fa innahu sayakunu ma'ahum fil akhirah insyaallah. Dia akan bersama dengan mereka, akan bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat yang mulia. Allah mengatakan, wa man yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapapun yang taat kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan bersama dengan para nabi, para siddiqin, syuhada dan orang-orang saleh. Mereka adalah teman yang terbaik. Sehingga Anas bin Malik radhiyallahu anhu mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang bersama dengan orang yang dia cintai. Kata dia, fa inni uhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar. Sesungguhnya aku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar. Wa illam a'mal ma amilu, walaupun saya tidak bisa beramal seperti amalan mereka. Demikian pula sebaliknya. Orang-orang yang mencintai dan mengidolakan orang-orang kafir. Mencintai dan memuliakan serta gandrung kepada orang-orang kafir, orang fasik. Maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang bersama dengan orang yang dia cintai. Kemudian yang ketiga, kata Malaikat Jibril alaihissalam, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Beramallah, berbuatlah sesukamu, sesungguhnya engkau akan dibalas sesuai dengan perbuatanmu. Fa in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Fa in kana amaluhu khairan, jika amalannya itu adalah amalan kebaikan, fajazaohu khairun, maka balasannya pun kebaikan. Wa in kana amaluhu syarran, jika amalannya jelek, fajazaohu syarrun, maka balasannya pun jelek. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapapun yang beramal kebaikan, dia akan melihat balasannya. Dan siapapun yang beramal kejelekan, dia pun akan melihat balasannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sekian balasan bagi orang-orang yang berbuat taat. Sebagaimana pula Allah menyebutkan sekian balasan bagi orang-orang yang berbuat maksiat dan kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahu ajrahu bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapapun yang berbuat amalan kebaikan, man 'amila salihan min dzakarin aw untha, lelaki maupun wanita, wa huwa mu'min, sementara dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang bagus. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan balas amalan yang dia lakukan dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah dia kerjakan. Demikian pula orang-orang yang berbuat kufur, berbuat maksiat, berbuat kesyirikan, mereka akan mendapatkan balasannya setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yazlimu rabbuka ahada, Allah tidak berbuat zalim terhadap seorang pun. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kemudian yang keempat, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Ketahuilah wahai Nabi, demikian pula wahai kaum mukminin, wa'lam anna syarafal mu'min, kemuliaan seorang mukmin, qiyamuhu billail, ketika dia menegakkan salat di malam hari. Setelah menunaikan kewajiban-kewajiban salat, salat lima waktu, dia kerjakan tepat pada waktunya. Ayyul a'mal afdal, as-salatu ala waqtiha. Amalan apa yang paling utama? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat pada waktunya. Setelah dia melaksanakan salat lima waktu pada waktu-waktu yang telah ditetapkan, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap mukmin yang telah ditetapkan waktunya. Dia kerjakan salat lima waktu dengan berjamaah. Kemudian dia lengkapi dengan ibadah-ibadah sunnah, sunnah rawatib, salat sunnah yang mengiringi salat lima waktu. Demikian pula dia melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan salat malam di saat manusia tidur. Keutamaan yang besar disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bagi orang-orang yang menegakkan salat di malam hari. Baik salat witir ataupun salat sunnah mutlak yang dia lakukan, Rasul sallallahu alaihi wasallam atau malaikat Jibril mengatakan, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin ketika dia melaksanakan salat di malam hari, ketika manusia lalai, ketika manusia tidur lengah, dia mendekatkan diri kepada Allah, beristighfar, memohon ampun, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia meninggalkan syahwat-syahwat dunia, Allah ganti dengan yang lebih baik, syaraf, keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Wa innaka lan tad'a syai'an lillahi illa 'awadallah khairan minhu." Sesungguhnya engkau tidaklah meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala melainkan Allah berikan balasannya lebih baik. Dia tinggalkan kelalaian pada kehidupan dunia, kemudian dia manfaatkan waktu tersebut untuk berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah, karena dia mengerti bahwasanya Allah turun di saat sepertiga malam terakhir. Kemudian yang terakhir, wa'izzuhu istighna'uhu 'anil nas, dan kemuliaan seorang mukmin ketika dia cukup kepada Allah, mencukupkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menggantungkan kepada orang lain, tidak mengharapkan uluran tangan. Dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia tetap berusaha dengan usaha-usaha hissi, usaha-usaha yang nyata, yang tampak hasilnya ataupun yang diharapkan hasilnya, dia hanya menggantungkan tawakalnya, harapannya seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian wasiat dan nasihat malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga kita bisa memahami dan mengamalkannya, dan semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqamah di jalan ini. Wallahu alamissawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.